satu nomor lagu dari Almarhum Bluri Peselima. Dan saya akan menghibur untuk Bekasi. Mall Bekasi ya ini ya. BTC. BTC ya, BTC. BTC. BTC. Hey, go. Come on, baby. Selamat datang untuk Bekasi. BTC. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sedih. Oh, biarkanlah aku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Padamu di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padamu, jangan katakan aku. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Retro Friends Bekasi Tranika. Kevin Elway. Hati ini sayang, hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padamu, jangan katakan. Dalam hati ini sayang, hanya namamu. Oh, di dalam hati ini sayang, hanya wajahmu. Satu kali